lambaikan tangannya semuanya dong. Sayang, opo kowe krungu derite hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, kan tiba butir rambutku rabakal luntur tresnaku. Wes tak coba ngalehe jenengmu soko hatiku mbak tena derang apus di isi tresno sirahmu coba pujane hati nanging kowe ora reti kowe sing tak wanti-wanti malah jebul saiki kowe blenjani janji jare sehidup semati tapi apa bukti kowe medot tresnoku demi wong wadang liya nanging ora popo insya Allah Elsa bisa lilo. Whoa!